orang yang menganggap enteng solat. Termasuk di antaranya menganggap enteng solat adalah mereka tiba waktu solat masih natunda-tunda. Ayyallah salat. Sebentar pi. Bisa jadi nabi siki setan, tapi yang lebih parah itu kalau teman tak. Kalau setan tidak kelihatan, bos, gampang usirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lari, Pak. Tapi setan teman gaul tak? Siko samain, talikannya ini, nyawa kau soalin. Setan susah diusir yang begini. Nah, bilang orang di kampungku, setan mak bulu-bulu. Susah diusir. Teman setan, mereka yang menganggap enteng sholat. Ini adik-adik biasa apa alasannya orang tidak sholat? Bilang lagi, adik malas sholat sini bos. Apa alasan tak kutangkis ki? Yang ketawa, serius kayak ini. Gaya ki, apa? Bilang lagi, apa? Nah, biasanya perempuan haid. 3 kali haid 1 bulan. Mahasiswaku biasa kuda. Kenapa tidak sembahyang? Datang bulan pak. 2 hari, kenapa tidak sholat? Mens. Kenapa anda sholat? Halangan. Yang ngasih nji bos. Kalau kita ada laki-laki juga datang bulan. Apa kira-kira alasannya laki-laki? Kalau perempuan oke lah, ada halangannya. Tiap bulan dapat jatah gratis. Tapi biasa nak tambahi. Gratis 4 hari nak tambahi 2. Nah, orang belum bersih. Masih ada ini sedikit-sedikit. Nabi bilang mama nak balik-balik kok apa balik-balik mak kasih liaki. Ayo kalau kita laki-laki apa alasan tak nak solat? Tidak ada, Ustaz, tidak ada hafalan saya hafal. Mulai kak kecil sampai sekarang tidak pernah kak menghafal bacaan solat. Wala ta'asumir rawkillah. Jangan putus asa. Gimana caranya Ustaz? Datang kita berjamaah di masjid. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Tidak baiknya jika kalau ku bilang imam baca, dia makin di belakang. Itu saja kita baca, amin. Dia makin lagi. Sudah sah. Bagaimana kalau sendiri Ustaz? Sedikit jika hafal, kul tamu. Rakat pertama, kul huwallah. Rakat kedua lah, kul huwallah lagi. Gesok nih. Coba, tapi jangan begitu terus. Sambil belajar. Apalagi, Ustaz, pulang kampung ke Ustaz. Mobil tidak mau singgah. Allah kasih keringanan. Gimana? Tayamum. Tayamum ke di atas mobil. Tidak mau singgah sopir Ustaz. Di atas mobil ke sopir. Sholat. Tuh. Bos, biar tidak sembahyang itu sopir. Kalau kita bilang kasih singgah dulu. Mau kasih sembahyang. Pasti tidak kasih singgah ki. Kecuali mau jadi buang air besar. Biasa tidak kasih singgah ki. Pernah dulu waktu ku kuliah. Ada teman mau sekali buang air besar. Oi sopir. Oleh pakai oleh bila kak jambang. Singgah dulu, mau sekali kamu air besar. Nabi bilang sopir, ah perasaanmu itu. Perasaanmu saja itu. Nabi bilang, nih batogak-togak kak. Akhirnya apa? Tacir. Keluar itu, bau satu mobil. Balik ini sopir, jambangin anak iye. Biar ini anak, Nabi bilang, ah perasaanmu itu.